Tepang dulu baru dari kita berdua ya. Tepang dulu terbaru dari New Kalapa buat semuanya. Yang bisa nyanyi boleh sama-sama yo. Wow. Oke, terima kasih banyak Gary sudah temani duet.